Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjut dengan pembahasan isim la yang terakhir. Itu isim la ternyata dibagi dua lagi. Tadi empat, ini dua saja. Yaitu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Kalau mu'rob ingat, mu'rob bedanya dengan mabni. Kalau mabni tidak ditanwin, kalau mu'rob bisa ditanwin. Namun yang mu'rob di sini, ya, artinya bisa berubah. Kalau mabni, mabni itu alamayun sobi, mabni dengan tanda nasobnya. Sekarang kita lihat isim la yang mu'rob. Ada dua macam. Idza kana mudhofan. Saya sudah sering jelaskan mudhof ya. Jika sebagai mudhof. Mudhof sudah pernah ya, saya jelaskan ya. Kitabu Muhammadin. Kitab itu mudhof, yang pertama itu katanya disebut mudhof. Muhammadin mudhaf ilaihi. Jadi intinya ada dua kata yang digabungkan, kata pertama dengan kata yang kedua. Kata pertama masih sifatnya umum, kemudian digabungkan dengan kata yang lainnya biar jadi khusus. Ini kitabnya siapa? Ini kitabnya Muhammad. Berarti yang umum ini namanya mudhaf, yang disandarkan ini namanya mudhaf ilaihi. Nah, jika isim la itu sebagai mudhaf, maka isim la itu jadi mu'rab. Jadi yang pertama ya, isim lanya itu mudhaf. Berarti isim la itu tempatnya posisinya seperti ini. Contoh, la sahiba ilmin mazmumun. La sahiba. La sahiba ilmin mazmumun. Sahiba di sini isim la. Dia sebagai mudhaf. Ilmin ini mudhaf ilaih. Karena sebagai mudhaf, maka hukumnya tadi mu'rab. Mazmumun khobar la. Artinya tidak ada yang punya ilmu itu tercela. Biasanya yang tercela itu kalau enggak punya ilmu, salat enggak bisa, puasa enggak bisa, zikir enggak bisa. Kemudian, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada syahida. Zur itu dusta. Tidak ada yang bersaksi dusta. Tidak ada yang bersaksi dusta. Lihat buku tulis arti. Mau catat dulu. Catat dulu, catat. Sudah? Baik. Yang kedua, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada yang bersaksi zurin dusta. Mardiyun anhu, diridhoi. Tidak ada yang bersaksi dusta itu diridhoi. Syahida mudhaf. Zurin mudhaf ilai. Syahida isim lanya. Isim lanya sebagai mudhaf. Maka mu'rab. Mu'rabnya apa? Tanda mu'rabnya apa? Tanda ini mu'rab berarti mansub nggih. Mansubnya dengan fathah. Ada yang kedua lagi, idza kana syabihan bil mudhaf. Mirip-mirip mudhaf. Tadi ini kalimatnya masih umum ya, kitab. Kitabnya siapa? Muhammad. Ini juga sama. Namun bentuknya bukan mudhaf-mudhaf ilaih, namun mirip. Melengkapi juga. Contoh, La sa'iyan fil khairi makruhun. Sa'iyan berusaha. Fi di khairi kebaikan. Tidak ada yang berusaha dalam kebaikan itu dibenci. Sa'iyan berusaha, berusaha apa? Masih umum kan? Disandarkan pada fil khair, yaitu kebaikan. Nah, sa'iyan itu namanya syabihan bil mudhaf, mirip mudhaf. Berusaha dalam apa? Oh, dalam kebaikan. Sa'iyan ini syabihan bil mudhaf, mirip saja. Contoh lagi, la talian jabalan hadirun. Tidak ada pemanjat. Tali pemanjat. Jabalan gunung. Hadirun hadir. Maka mu'rab juga semuanya. Jadi talian itu mu'rab, yaitu mansub dengan fathah. Sa'iyan juga mu'rab, yaitu mansub dengan fathah. Adapun isim la mabniun ala mayun sabu bihi, itu yang tadi sudah kita lihat contoh-contohnya pada nomor 1, ada dengan alal fathi. Tulis yang isim la yang kedua, yang mabni. Ini kalau bukan mudhaf dan bukan syabian bil mudhaf, cuma kata tunggal. Gampangannya cuma kata tunggal. Isim lanya berupa kata tunggal. Kalau berupa kata tunggal, satu kata berarti mabni. La ilaha tadi, satu kata kan? Iya. Contoh lagi di sini, la tilmiza hadirun. Satu kata kan tilmiza? Isim lanya satu kata. Itu mabni alal fathi. La kathibaini saddiqa yusaddiqani. Tidak ada dua pendusta yang jujur. Itu juga mabni. Mabni dengan tanda nasabnya. Ada ya di situ. Mabni dengan ya. La zalimina mahbubuna. Tidak ada orang yang zalim itu yang dicintai. Lihat lagi. Ini jawab muzakkar salim kan? Dia juga mabni. Mabni dengan tanda nasabnya. Berarti mabni dengan ya. La mustahidati masmumatun. Tidak ada wanita yang rajin itu yang dicela. Itu lihat mustahidatin masuk isim apa? Jamak muannats salim. Berarti dia mabni dengan tanda mansubnya, mabni dengan kasrah, mabni alal kasri. Tamrin latihan di bawah. Nah, lihat. Sahih matara tarahu khata'an. Betulkan mana yang kalian lihat salah. Benar sih, enggak tahu apalagi cari yang salah. La fil baiti mudarrisan wala tilmidan. Benar apa salah? Pokoknya salah, suruh cari yang benarnya kok. Apa salahnya? La, lihat hukum keempat. Lihat hukum keempat. Baca. Terpisah kan? Ada la. Isim la-nya di mana? Terpisah kan? Nah, karena terpisah dengan fil baiti, iya dah? Berarti hukumnya apa di situ? Wajib marfu. Di situ apa? Mansub. Berarti kalimat yang benar apa? La fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Sudah, yang fathah itu diganti dhammah. Gitu aja. La fil baiti mudarrisun wala tilmizun. Contoh yang kedua, lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Lal imamu fil masjidi wala ma'muma. La-nya diulang. Berarti pakai nomor 2 atau nomor 3. Namun ma'rifah. Ma'rifah tadi hukumnya nomor 3 berarti ya. Apa? Wajib marfu, wajib lanya itu di ulang. Lal imamu fil masjidi wala ma'rifah juga berarti. Ditambah makmum ditambah alif lam. Namun jadi walal ma'mumu. Diulang. Lal imamu fil masjidi sudah betul. Namun walal ma'mumu tambah alif lam. Tambah alif lam. Yang ketiga, lal mudarrisa fil baiti. Lal mudarrisa fil baiti lane wis siji. Berarti harusnya nomor satu kan? Fil baiti. Apa yang keliru sini? Ada alif lam. Karena kalau lanya cuma satu, hukum isimlah nakira. Berarti alif lamnya dihapus. Jadi lamudarisa. Hapus saja alif lamnya. Dia mabni dengan fathah. Lamalun wala ilmun lahu. Benar apa salah? La malun wa la ilmun lahu. Lainnya sudah dua kan? Berarti nomor dua atau nomor tiga? Sudah nakira? Sudah. Bisa baca la malun wa la ilmun lahu atau la mala wa la ilma lahu. Beri tambah lagi cara baca yang kedua. La mala tanpa tanwin ya. Wala ilma lahu. Yang kelima, la talibu ilmin masmumu. Ada yang salah? Ada yang salah? Irsyad? Enggak ada. Kok bisa masmumu? Tanwinnya kemana aja? Tanwinnya kemana? Kok bisa hilang? Laba itu? Lainnya diulang enggak? Enggak kan? Masuk hukum satu berarti ya? Syaratnya? Lihat, di sini dia mudhaf-mudhaf ilai. Iya toh? Mudhaf-mudhaf ilai. Namun niat la taliba. Sudah la taliba di situ? Belum. Salah kan? La taliba kan? Mansub. Ilmin betul. Masmumu. Kenapa enggak masmumun? Ini khobar lar. Kan yang tadi kita bahas cuma hukum isimla. Isimlanya itu mansub, sudah. Khobarla hukumnya apa? Marfu. Kalau marfu di sini kalau tidak ada alif lam ya dengan tanwin. Jadi kalimat yang benar la taliba ilmin masmumun tanpa tanwin, tanpa tambah tanwin. Di situ tidak ada tanwinnya. Kelas intaha pertemuan 63 pas azan isya.